Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kembali di hari ini, seperti biasanya, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Tathirul I'tiqad. Pada pertemuan yang lalu, kita sampai kepada pembahasan di mana penulis yaitu Al-Imam As-San'ani, beliau menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan kesyirikan, memberikan ibadah kepada makhluk siapapun dia, maka berarti dia telah menyekutukan Allah dalam peribadahan. Dan berarti pula pihak yang mendapat perlakuan ini, pihak yang diberikan kepada dia ibadah itu, pihak itu menjadi ilah bagi orang yang beribadah kepadanya. Pihak itu menjadi ilah bagi orang yang beribadah kepada dia. Jelas di sini. Dan ini ibtalun, dan perbuatan ini membatalkan ikrar kalian la ilaha illallah. Kenapa? Karena ikrar la ilaha illallah itu menetapkan bahwa ilah itu hanya Allah. Maka ketika seorang dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah, apakah kepada malaikat atau nabi, di situ berarti dia menjadikan malaikat atau nabi sebagai ilah bagi dia. Nah, kalau dia sudah menjadikan malaikat atau nabi atau selainnya sebagai ilah bagi dia, berarti perbuatannya membatalkan ikrar dia dengan la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, orang tersebut jatuh kepada kesyirikan. Pelakunya disebut musyrik. Meskipun dia mengikrarkan Allah yang menciptakan dia. Meskipun dia mengikrarkan Allah yang memelihara dia. Meskipun dia mengikrarkan bahwa Allah yang mengatur alam semesta dan seisinya. Karena pengikrar tentang rububiyah Allah ini bukan tolok ukur keislaman. Jelas ya? Mengikrarkan rububiyah bagi Allah bukan tolok ukur keislaman. Karena orang-orang musyrikin, mereka pada masa itu juga mengikrarkan rububiyah bagi Allah, tapi tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena mereka tidak berikan ibadahnya kepada Allah. Maka dikatakan oleh penulis, fa inna iqrara al-musyrikin billahi wa taqarrubahum ilaihi lam yukhrijhum 'anil syirk. Karena sesungguhnya ikrarnya orang-orang musyrikin, ikrar itu artinya apa? Pengakuan ya. Karena sesungguhnya pengakuan orang-orang musyrikin bahwa Allah sebagai penciptanya dan juga di mana orang-orang musyrikin selain itu mereka mendekatkan diri pula kepada Allah. Karena orang-orang musyrikin mendekatkan diri kepada Allah enggak? Iya, mereka beribadah kepada Allah. Ya. Kata beliau, lam yukhrijum 'ala syirk. Perhatikan. Orang musyrikin yang pertama mengikrarkan rububiyah bagi Allah. Yang kedua, mereka ibadah kepada Allah. Tapi ketika orang musyrikin tidak menafikan ibadah dari selain Allah, maka kondisi mereka yang disebutkan tadi, ya, pengakuan Allah yang menciptakan, pengakuan mereka bahwa Allah berhak diibadahi, itu gak menjadikan mereka muslim. Hadirin sekalian muliakan Allah, gak menjadikan mereka muslim. Ya. Nah, kalau kita lihat banyak orang di sekeliling kita seperti itu keadaan dan kondisinya. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, mereka juga beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak menafikan ibadah dari selain Allah. Muslim gak ini? Muslim gak nih pak? Laisa bil muslim. Ya sama. Ya. Kondisi orang sekarang dengan kondisi orang musyrikin yang kita sebutkan tadi itu sama. Mengakui Allah yang menciptakan. Mengakui Allah yang menciptakan itu bukan ciri dari keyakinan orang Islam. Orang musyrikin juga mengakui kok. Gitu ya. Kemudian yang kedua, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah pun juga bukan ciri. Jadi cirinya di mana? Hanya beribadah kepada Allah. Jelas. Nah, kalau sudah seseorang menafikan ibadah dari selain Allah, mengakui ibadah itu hanya milik Allah, baru dia muslim. Dia muslim. Ada perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam salah satu syarah beliau. Beliau bilang begini. Mereka menuduh kita ahlus sunnah mengkafirkan kaum muslimin. Kami tidak mengkafirkan kaum muslimin, katanya. Kecuali dengan dalil. Kecuali orang-orang yang memang dikafirkan dengan dalil. Kata beliau, akan tetapi mereka memang bukan orang Islam. Itu kata Syekh Al-Fauzan. Artinya seseorang yang dia masih menganut keyakinan seperti ini dan belum pernah mengecap tauhid, mereka belum mengecap Islam. Jadi gak usah dikafirkan. Memang mereka bukan orang Islam. Orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Orang-orang yang minta-minta kepada makam. Ya. Kemudian kita katakan hadza kufur. Perbuatan ini kekufuran. Kemudian orang yang menjelaskan bahwa itu adalah kufuran dituduh mengkafirkan kaum muslimin, mereka memang bukan orang Islam. Gitu loh. Ya. Karena mereka belum pernah ngecap yang namanya Islam itu. Karena keyakinan yang ada dalam diri mereka itu tidak ubah seperti keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Hadirin sekalian muliakan Allah. Jadi masalah tauhid itu memang aziz. masalah tauhid itu memang begitu unik. Maka dari itu Nabi katakan bada al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam lahir, Islam muncul itu asing. Asing itu bukan kamu pakai jenggot, teman-teman kamu di kantor enggak pakai jenggot. Bukan itu. Ya. Asing itu bukan kamu pakai pakaian di atas mata kaki teman-teman kamu nyengser. Bukan. Sebelum itu semua, keterasingan yang dimaksud dalam hadis adalah keterasingan tauhid. Keterasingan tauhid, ikhwan. Bukan keterasingan istri-istri kalian menutup wajah. Sebelum itu, sebelum masalah-masalah ini, sebelum masalah-masalah sunnah ini, yang mulia ini adalah sunnah-sunnah. Tapi keterasingan yang pertama yang dimaksud dalam hadis itu adalah keterasingan tauhid. Lihat orang-orang sekarang, siapa yang ngerti tauhid? Bandingkan berapa persen dibandingkan dengan orang yang tidak paham tauhid. Begitu ya ikhwan ya. Maka ayo al-hadirun dimuliakan Allah. Kembali kata penulis. Qala fa inna iqrara al-musyrikin billahi wa taqarrubahum ilaihi lam yukhriju min syirk. Karena sungguhnya pengakuan orang musyrikin Allah sebagai pencipta dan apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin berupa mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu tidak menjadikan mereka keluar dari kesyirikan. Ya, karena hal ini bukan ciri keislaman. Ala wa an wujubi safki dimaim, dan juga tidak mengangkat kewajiban atas muslimin dari menumpahkan darah mereka. Ada kewajiban bagi orang Islam untuk mereka mendakwahkan la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah. Wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Wa iqamis salat wa ita'iz zakah, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan itu, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, terlindungilah mereka dari aku, darah-darah mereka, dan juga harta-harta mereka, dan kehormatan mereka, dan perhitungan mereka setelah itu adalah di sisi Allah. Hadis ini ayyuhal hadirun, itu menerangkan bahwa orang non-muslim itu harus didakwahkan kepada mereka apa? La ilaha illallah. Kewajiban orang Islam mengajak mereka untuk berislam. Dan selagi mereka belum menerima Islam, maka hukum mereka halalud dam wal mal, halal darah dan harta. Tapi bukan berarti di sini hadirin yang datang kemari disuruh untuk membunuh orang-orang kafir, bukan ya? Dari sini sedang bicara tentang hukum. Adapun penerapan itu syai'un akhar. Penerapannya itu kembali kepada ya ketetapan pemerintah, ketetapan pemimpin dalam hal ini negara kita. Apabila mereka menegakkan fabiha wa ni'mah, itu yang diharapkan. Sedangkan apabila mereka menelantarkan, ini tanggung jawab mereka. Hadirin sekalian muliakan Allah. Tetapi tetap ada tanggung jawab untuk mendakwahkan la ilaha illallah di pundak setiap muslim kepada orang-orang non muslim. Dan orang non muslim hukumnya seperti tadi disebutkan. Secara hukum halal dam wal mal, halal darahnya, halal pula kata. Nah, ini dibahas tentunya dalam hukum yang berkaitan dengan hal ini. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan penulis bahwa keyakinan orang-orang musyrikin, ya, di mana mereka meyakini Allah sebagai pencipta, orang-orang musyrikin juga beribadah kepada Allah, hal ini ayuhal hadirun itu tidak menjadikan mereka muslim, tidak menjadikan mereka darah dan hartanya jadi terlindungi seperti halnya orang Islam, karena mereka bukan orang Islam. Paham ya? Ini maksud dari perkataan beliau. Qala, selanjutnya qala wasabbi dararihim, dan juga tidak menjadikan kewajiban menawan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka itu jadi terangkat. Nah, ini dalam perang. Orang-orang non-muslim dalam al-jihad, orang-orang kafir yang tertangkap itu ditawan. Ya. Wanita-wanitanya juga ditawan. Kenapa? Karena mereka kafir, kalau mereka muslim maka dilepas. Artinya apa? Mereka mengakui Allah yang menciptakan. Mereka juga beribadah kepada Allah. Ini enggak menjadikan mereka selamat. Kenapa? Karena keyakinan itu bukan ciri keislaman tadi ya. Ya, belum menjadikan seseorang itu dinyatakan muslim. Walau akhdi amwalihim ghanimatan, dan juga mengambil harta mereka sebagai harta rampasan perang. Keyakinan mereka yang seperti itu tidak mengangkat kewajiban ya atas kita dari mengambil harta mereka sebagai harta rampasan perang. Ini tentunya dalam jihad. Jelas ya? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka 'an syirk. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Faman asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang menyekutukan aku dengan selain aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah adalah zat yang tidak butuh sekutu. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, qala la yaqbalu Allahu 'amalan syurika fihi ghairuh. Allah tidak terima amalan di mana amalan itu hamba menyekutukan Allah di situ dengan selain Allah. Contohnya seperti misalnya salat. Ya, seseorang salat kepada Allah, seseorang juga salat untuk selain Allah. Ada di situ persekutuan. Maka amalan itu tertolak. Begitu pula al-Islam yang ada dalam kita, dalam diri kita. Ya. Kita beribadah kepada Allah, di sisi ibadah kita kepada Allah, kita juga masih beribadah kepada selain Allah. Maka Islam kita tertolak. Islam kita enggak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Qala wa la yu'minu bihi man 'abada ma'ahu ghairahu. Maka enggak dinilai bahwa seseorang itu beriman kepada Allah sedangkan dia masih beribadah kepada selain Allah. Ya. Seseorang tidak dia dinilai beriman kepada Allah apabila dia masih beribadah kepada selain Allah Jalla. Selanjutnya dari pembahasan kita ayuhal hadirun, kata beliau, qala idza taqarrara 'indaka anna al-musyrikina lam yanfa'uhum al-iqrar billahi ma'a isyrakihim al-andad min al-makhluqin ma'ahu fil 'ibadah wa la aghna 'anhum min Allah shay'a wa anna 'ibadatahum hiya i'tiqadun fihim annahum yadhurruna wa yanfa'un wa annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa wa annahum yashfa'una lahum 'inda Allah ta'ala فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. Kata beliau, apabila telah tertanam dalam diri kalian perkara ini, apa itu? Itu bahwasanya orang-orang musyrikin, pengakuan mereka Allah sebagai pencipta mereka itu gak berguna bagi mereka. Artinya gak berguna bagi mereka, ngakui Allah sebagai pencipta itu gak menyelamatkan diri seseorang. Ya, gimana lagi yang mengakui Topekong sebagai pencipta gitu ya, ditaruh di toko, ya perutnya gendut, matanya sipit, mukanya celemotan, disembah tiap pagi sore. Pernah lihat? Banyak itu digelodok, ya datang coba pagi-pagi itu, ya cina-cina toko pada nyembah Tuhan. Orang yang mengakui Allah sebagai pencipta, pengakuannya itu belum cukup menyelamatkan dia. Ya? Belum cukup menyelamatkan dia. Qala ma'isyrakimul andad. Dikarenakan ya, di sisi pengakuan mereka akan hal ini, mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Al-andad minal makhluqin. Mereka menyekutukan Allah, mereka jadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Dalam peribadahan. Mereka ibadah kepada Allah. Ya. Di samping itu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Nah, selain Allah ini bisa banyak. Ya, kita ambil yang paling tinggi sekalian. Siapa? Malaikat dan nabi. Ya. Orang menyekutukan Allah dengan malaikat, apa hukumnya? Syirik atau enggak syirik? Ayo jawab ya, Ustaz. Syirik. Orang menyekutukan Allah dengan nabi, syirik atau enggak syirik? Syirik. Gimana lagi dengan orang yang menyekutukan Allah dengan batu? Ya, dengan yang paling mulia yang menghuni langit, siapa? Malaikat, syirik. Yang paling mulia yang menghuni bumi, siapa? Nabi, syirik. Gimana lagi dengan orang yang menyekutukan Allah dengan gelang bahar? Nggak tahu gelang bahar? Gelangnya jawara, ya? Gelangnya jawara diyakini, ya? Dia yanfa' wa yadur, bisa memberi manfaat. Menyekutukan Allah dengan keris, menyekutukan Allah dengan pedang, menyekutukan Allah dengan benda-benda pusaka, dengan benda-benda peninggalan, dan yang lain sebagainya. Ya. Qala minal makhluqin ma'ahu fil ibadah. Tandingan-tandingan dari para makhluk dalam perkara ibadah. Artinya ikhwah yang dimuliakan Allah, hadirin yang saya muliakan, kesyirikan orang musyrikin dulu itu dalam perkara ibadah. Ini sudah dibahas dalam ya, Qawaidul Arba'. Bahwa gak sampai orang-orang musyrikin di zaman Nabi kesyirikannya kepada perkara rububiyah. Gak ada. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah memiliki, Allah mengatur, semata tidak ada sekutu baginya. Mentauhidkan Allah dalam hal ini. Tapi gak cukup untuk mereka dinyatakan muslim. Dalam perkara ibadah di situ baru mereka menyekutukan Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Jelas? Nah, adapun orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka kesyirikannya sampai dalam perkara rububiyah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan bahwa kesyirikan orang-orang di zaman sekarang itu lebih jelek, lebih buruk lagi daripada kesyirikan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Kata beliau qala, "Wala a'lamu 'anhu min Allah syai'an." Sedangkan tandingan-tandingan tersebut mereka tidak bisa memberi manfaat bagi orang-orang yang menyembahnya di sisi Allah sama sekali. Qala wa anna ibadatahum hi'tiqaduhum fihim annahum yadhurruna wa yanfa'un. Dan bahwasanya bentuk ibadah mereka, bahwasanya bentuk ibadahnya orang-orang musyrikin, ya, kepada selain Allah yang dijadikan tandingan bagi Allah. Seperti apa? Yaitu keyakinan mereka bahwa selain Allah itu bisa memberi kemudaratan dan bisa memberi kemanfaatan. Wanam yuqarribu naum ilallahi zulfa. Dan bahwasanya selain Allah itu bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wanam yashfa'una laum indallahi ta'ala. Dan bahwasanya selain Allah itu bisa memberi syafaat bagi orang-orang yang beribadah kepada mereka di sisi Allah Ta'ala. Panaharu lahumun nahair. Disitulah akhirnya mereka memberikan sembelihan pada selain Allah. Watafu bihim. Mereka tawaf. Ya, kalau itu patung, tawaf di sekeliling patungnya. Kalau itu kuburan, dia tawaf mengelilingi kuburannya. Wa nadharu an-nudhura alaihim. Dan mereka memberikan nazar-nazar kepada selain Allah. Waqamu mutadhallilina mutawadhi'ina fi khidmatihim. Dan mereka pun bangkit berdiri dengan penuh ketundukan dan kehinaan dalam melayani selain Allah itu. Kuburannya diperindah. Ya. Dibangun di atasnya bangunan. Dikenakan padanya kain-kain yang mewah. Diletakkan di situ wangian yang mahal, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang sufi yang sesat, orang-orang Syiah, menjadi sumber ajaran mereka itu adalah kesyirikan, ditiru oleh orang-orang sufi hingga ajaran mereka mirip sekali tiga uang. Perhatikan ayuhal hadirun apa yang disebutkan oleh penulis ini, terdapat pelajaran penting. Yang pertama, bahwa orang-orang musyrikin meyakini Allah yang menciptakan. Orang-orang musyrikin ibadah juga kepada Allah, gitu bukan? Kata penulis, hal ini enggak menjadikan mereka muslim. Ya, hal ini tidak menjadikan mereka muslim. Apa sebab? Apa pasal? Karena mereka mengambil selain Allah sebagai sekutu Allah. Dalam perkara apa? Penciptaan, kepemilikan, pengaturan alam semesta. Bukan. Tapi dalam perkara apa? Ibadah. Jelas ya? Gimana ibadahnya? Disebutkan di sini oleh penulis. Ibadahnya yang pertama, kata beliau, hi'tiqadum fihim annahum yadurruna wa yanfa'u. Yaitu mereka meyakini bahwa selain Allah itu bisa memberi manfaat atau memudaratkan. Ada orang Islam kayak begini? Ada orang yang sholat seperti ini? Ada orang yang puasa Ramadan keyakinannya seperti ini? Banyak, Pak. Ya, banyak. Banyak dari orang yang mereka mengaku muslim, bersamaan dengan itu mereka meyakini bahwa jimat itu yanfa' wa yadur, bisa memberi manfaat, bisa memudaratkan. Ya, bahwa benda pusaka itu yanfa' wa yadur, memberi manfaat, bisa memudaratkan. Makanya takut kalau lupa, ya, pada malam tertentu satu ritual yang harusnya dikerjakan dia enggak jadi mengerjakan. Takut luar biasa, melebihi takutnya dia kalau dia meninggalkan sholat. Iya enggak? Iya. Ya. Gimana takutnya orang ketika dia mau buang sampah saja, Bapak. Ya. Enggak ngucap Ya, enggak ngomong pangnumpang-numpang kata orang Betawi. Takut luar biasa. Lihat, menganggap bahwa selain Allah ya lupa wa yadur. Ya. Hingga sampai kepada kebiasaan sehari-hari masuk terowongan gitu ya. Lewat jembatan tintin. Enggak ada orang, hanya sinyal. Sinyal itu adalah ungkapan lisan, wahai penghuni tempat saya minta izin lewat. Di ya ungkapkan dengan bentuk ya makin modern, pakai klakson. Tut. Seperti itu. Yang hakikatnya adalah minta izin. Ya. Ini adalah keyakinan kalau ada selain Allah yang fa'wa yatur. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini. Ini yang pertama. Ini bentuk ibadah mereka kepada selain Allah itu. Nah, kalau kita lihat ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, ya. Tapi dia masih meyakini selain Allah yanfa' wa yadhur, bisa memberi manfaat, bisa memudaratkan. Ini tauhidnya rusak. Tauhidnya apa? Rusak sampai dalam bentuk pegawai kepada bos. Tak boleh keyakinan kita sebagai pegawai seolah-olah bos kita itu Tuhan. Ya. Seperti apa bentuknya? Yang meyakini bahwa dunianya adalah di tangan bosnya. Kalau dia tidak cari keridhaan bosnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunianya. Di hati. Bentuknya bisa demikian halus, Bapak sekian dengan Allah. Jadi kalau kita lihat kepada masalah ini, seorang muslim muwahhid adalah seorang yang tahu bahwa hanya Allah yang memberi manfaat mutlak. Kira-kira orang yang seperti ini tampil berani. Ya. Dan memiliki keberanian yang besar. Ya. Bukan seorang muwahhid itu seorang yang pengecut. Takut sampai dalam berpendapat. Takut sampai dalam berpendapat. Takut. Takut ditahzir. Ini bukan tipikal seorang muwahhid. Seorang muwahhid itu melihat bahwa dia mencapai keridhaan hanya Allah, bukan yang lain. Hanya saya dimuliakan Allah. Ini bentuk yang pertama yang disebut oleh penulis. Allah yang kedua, wa annahum yuqarribunahum ila Allahi sulfa. Bahwa orang musyrikin mereka, bentuk ibadah mereka kepada selain Allah yang kedua disebutkan, mereka meyakini bahwa selain Allah itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa annahum yashfa'una lahum 'indallahi ta'ala, dan meyakini bahwa selain Allah itu bisa memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Ta'ala. Ini sama. Ini keyakinan orang-orang musyrikin dan bentuk ibadah orang-orang musyrikin. Hadirin sekali muliakan Allah, meyakini bahwa selain Allah bisa mendekatkan kita kepada Allah. Boleh gak? Boleh gak? Tergantung. Ya, kalau yang kita yakini selain Allah itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, boleh gitu ya? Boleh. Karena dengan kita mengerjakan sunnah Rasulullah, menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita insyaallah akan lebih dekat dengan Allah jalla wa ala. Tapi kalau yang dimaukan dengan bahwa selain Allah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah ya kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku muslim. Datang ke makam keramat, datang ke kuburan keramat, ya, kuburan yang dikeramatkan. Keramat itu diambil dari karomah. Yang memiliki karomah diyakini bahwa si penghuni kubur itu memiliki karomah. Ini ada pembahasan tersendiri sebenarnya. Dan di situ terdapat banyak sekali kesalahpahaman orang tentang yang namanya karomah. Belum lagi dibangun di atas keyakinan tersebut, mereka akhirnya beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Kenapa mereka minta kepada kuburan? Mereka bilang, kami gak minta sama kuburan. Tapi kami minta kepada Allah, sedangkan kuburan ini, dia yang akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Ini kata mereka. Hadis yang dimuliakan Allah, ini keyakinan orang-orang musyrikin di zaman itu. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka beribadah kepada selain Allah dari sesembahan yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memudaratkan. Memudaratkan artinya mencelakakan. Dan mereka beralasan, mereka ini, yaitu sesembahan-sembahan ini, itu adalah perantara antara kami dengan Allah. Mereka mintanya sama Allah. Ya, tetapi mereka meyakini bahwa orang-orang tertentu, orang-orang soleh, itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, ayo. Dan banyak yang seperti ini, ayuhal hadirun, dari orang-orang yang meyakini dengan keyakinan seperti ini dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan keyakinan itu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala cap bahwa hal yang demikian itu merupakan kesyirikan. Ya. Qala fa naharu lahum an-naha'ir. Maka dari situ mereka pun menyembelih untuk si penghuni kubur sembelihan-sembelihan. Untuk selain Allah itu sembelihan-sembelihan. Ya, ini akses dari keyakinan tadi. Akses dari keyakinan orang-orang kepada si penghuni kubur bahwa ini adalah kuburan keramat. Ya, bahwa si penghuni kubur ini orang soleh, punya kedudukan di sisi Allah. Kita gak pungkiri bahwa orang soleh punya kedudukan. Ya. Tapi dalam mencari perantara kita dalam beribadah kepada Allah, bukan dengan cara seperti itu, bukan dengan cara memberikan ibadah kepada penghuni kubur, bukan. Ya. Syubhat mereka itu firman Allah Azza wa Jalla, wabtaghu ilaihimul wasilah. Dan carilah kepada Allah jalan. Yang mereka artikan ya, dengan cara mendekatkan diri kepada si penghuni kubur. Menganggap bahwa inilah wasilah yang dimaksud. Inilah perantara yang dimaksud. Padahal bukan itu maksudnya. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa makna wabtahu ilahil wasilah artinya adalah at-taqarrub, dengan cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, semua yang diwajibkan oleh Allah. Dikerjakan, yang dilarang, ditinggalkan. Tapi orang-orang itu menganggap bahwa artinya adalah apa? Mencari perantara dengan melalui orang-orang soleh. Iya. Akhirnya mereka beribadah kepada Allah, mereka lakukan di kuburan. Mereka meyakini bahwa ibadah sholatnya lebih diterima. Kenapa? Dengan perantara orang soleh. Jelas ya? Nah, akses dari itu, akhirnya mereka memberikan sembelihan. Dan sembelihan ini adalah contoh. Ya? Satu dari macam-macam ibadah. Disebutkan oleh penulis, qala fa naharu lahum an-naha'ir. Kembali saya ingatkan, Al-Imam As-San'ani Ini ahlul Yaman, ulama Yaman di zaman itu. Beliau menceritakan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Subhanallah, kok sama ya dengan yang di kita? Kenapa? Jawabannya gampang. Karena yang bawa dakwah kesyirikan ke negeri kita orang-orang Yaman. Ya. Yang katanya pedagang, gitu kan? Kemudian dianggap sebagai ahli agama. Bahkan ada yang kabarnya enggak sempat nyebarin syiar Islam. Ya, baru sampai tepi pantai ditemukan mati, kuburan disembahyang, ada enggak kayak gitu? Hah? Mbah Priyo. Kan ceritanya seperti itu, ya. Belum sempat dia mendakwahkan Islam, belum sempat dia mensyiarkan Islam, dia anggap orang saleh. Pokoknya orang kita ngeliat hidung mancung sudah gelap mata. Gelap mata, ya. Nah, ini jangan sampai ada di kita dalam dakwah salafiyah, enggak boleh kayak begitu. Boleh dijunjung adalah ilmu, yang dijunjung adalah Al-Quran, yang dijunjung adalah sunnah, bukan hidung mancung. Ya. Bukan. Melainkan Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman saya. Nahnu qawmun azzanallahu bil-islam. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Bukan dengan nasab. Bukan dengan keturunan. Kalau keturunan Nabi, tapi dia justru mempopulerkan kesyirikan. Wallah, selain keturunan Nabi, tapi dia mendakwakan sunnah afdal daripada keturunan Nabi. Jadi yang menjadi ukuran adalah apa? Adalah Islam. Tapi kalau misalnya ada keturunan Nabi mendakwakan sunnah, ada selain keturunan Nabi, ya, hidung pesek mata sipit, juga mendakwakan sunnah, mana yang afdal? Keturunan Nabi. Ya, jelas dia lebih afdal dari sisi nasabnya. Jadi ahlus sunnah adil dalam hal ini. Kita gak gelap mata, oh, pokoknya keturunan Nabi. Ya. Ada tukang bakso laku, katanya laris manis. Kenapa? Pernah diludahin Habib. Subhanallah. Diludahin Habib, dia laku. Kemana akal orang kita? Subhanallah, ikhwan. Ya. Jelas yang seperti adalah kebodohan, kejahilan, dan ini status quo yang ingin tetap ditanamkan. Semoga kaum muslimin semakin cerdas. Jadi ayo hadirin dimuliakan Allah, fanahamu lahumun nahair. Dari keyakinan itu pun aksesnya yang timbul awal memberikan ibadah kepada sepenghuni kubur. Mereka sembelih untuk sepenghuni kubur itu sembelihan. Kenapa? Karena punya anggapan bahwa si penghuni kubur ini yang dianggap orang soleh ini akan memberi syafaat bagi dia nanti di sisi Allah. Nah, kalau sudah memberikan ibadah kepada selain Allah, maka apa hukumnya? Kafara billah, orang itu batal keislamannya. Batal keislamannya. Ala watafu bihim. Ada lagi yang tawaf di kuburan. Wa nadharu an-nudhur 'alaihim. Ada lagi yang bernazar. Belum lagi yang puasa, gitu kan? Yang i'tikaf banyak. Coba antum lihat ke makam luar Batang. Ya, yang i'tikaf di situ. Atau enggak usah jauh-jauh di Condet misalnya. Ya. Yang i'tikaf di kuburan. Qala wa qamu mutadallilina mutawadhi'ina fi khidmatihim. Dan mereka pun beramai-ramai semuanya saling berlomba-lomba untuk melayani, memberikan pelayanan. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kuburannya ditinggikan, diletakkan di situ. Ya, penerangan-penerangan yang masya Allah dikenakan di sana, kain-kain yang mahal dikenakan di sana, wangian-wangian yang mahal. Ya, padahal itu adalah bertentangan dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya qala wasajadu lahum, dan mereka pun sujud, ya, kepada kuburan tersebut. Ada dari mereka yang melakukan itu. Ya, saya dengan mata kepala sendiri lihat waktu saya masih di Mesir di kuburan Husain. Waktu itu saya belum mengerti sunnah. Tapi secara fitrah saya ingkari. Orang ini membelakangi kiblat, sholat menghadap kuburan Husain. Sujud membelakangi kiblat. Iya. Ya. Bahkan ibu-ibu kalau mereka naik bis, ya, kita kan juga naik bis dulu di sana. Ya. Kita lihat ibu-ibu kalau lewat kuburan Husain, mereka angkat tangan. Ya, melambai. Ya, dengan mengucapkan ucapan mohon pertolongan. Keyakinan awamul muslimin. Walau ma'ahadha kullihi fahum muqirruna lillahi birrububiyyah wa annahul khaliq. Bersamaan dengan keyakinan mereka ini semua, ya, bentuk ibadah mereka ini semua kepada selain Allah, bersamaan dengan itu mereka meyakini bahwa Allah lah yang menguasai rububiyah. Bahwa dialah Allah sang pencipta. Ya. Walakinnahum lamma asyraku fi ibadatihi ja'alahum musyrikin. Akan tetapi mereka tatkala mereka menyekutukan Allah dalam peribadahan mereka kepada Allah, Allah cap mereka sebagai orang-orang musyrik. Sebagai orang-orang musyrik. Walam yu'taddu biiqrarihim hadza. Dan pengakuan mereka terhadap perkara-perkara ini, Allah yang menciptakan, mereka beribadah kepada Allah, pengakuan mereka terhadap ini semua enggak dianggap. Enggak diterima. Tidak menjadikan mereka Islam. Qala li'annahu nafa'u fi'luhum. Karena mereka, pengakuan mereka itu, mereka nafikan, mereka batalkan dengan perbuatan mereka. Jelas ya? Perbuatan mereka membatalkan keyakinan mereka. Falam yanfa'humul iqraru bitauhidir rububiyah. Maka pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, ya, pengakuan terhadap tauhid rububiyah adalah meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengatur. Itu enggak berguna bagi mereka. Ya, tidak menyelamatkan mereka dan tidak menjadikan mereka muslim. Baik. Ini insyaallah ikhwan yang dimuliakan Allah, Allahul musta'an, pembahasan tentang tauhid alhamdulillah selalu hangat. Ya, selalu hangat. Dan insyaallah kita mohon kepada Allah jalla wal taufiq untuk kita bisa menamatkan kitab dan melanjutkan dengan kitab-kitab yang lain yang juga bermanfaat biidznillah. Kita tutup kajian kita sampai di sini dan jazakallahu khair atas ya, kehadiran antum dan kesediaan antum mendengar kajian ini. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.